Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihudah wa qtafa tharahu ila yawmiddin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab Mukhtasar Zadil Ma'ad, di mana kita masih pada pembahasan tentang petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat. Sebelumnya, kemarin ada yang mengingatkan ada sedikit salah ngomong, yaitu bahwa pada tasyahud yang pertama, ya, kemarin keliru ngomong, yaitu cuma sampai pada ya tahiyatulillah wassalawatu wattayyibat assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, ya, tanpa tasyahud. Yang benar ada tasyahud awal, yaitu ada tambahannya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, makanya disebut tasyahud, ya, tasyahud karena ada syahadatnya. Nah, jadi tasyahud awal sampai pada syahadat, bukan cuma sampai pada salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, selanjutnya ayo ikhwah, kita sampai pada perkataan al-imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana idza qama fi sholati taqta'a ra'sahu. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri untuk salat, maka beliau menundukkan kepalanya. Dzakarahu Ahmad sebagaimana dalam riwayat Imam Ahmad. Wa kana fi tashahhudi la yujawizu basaruhu isharatahu. Adapun ketika tasyahud, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pandangannya ke isyarat tangannya, jarinya. Baik, jadi ini salah satu petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika beliau berdiri, ya, beliau memandangnya ke bawah, ke tempat sujud. Adapun apabila tasyahud, maka pandangannya mengarah ke, ya, ke tangan, yaitu isyarat. Semua ini tujuannya adalah agar seorang lebih fokus dan lebih khusyuk di dalam sholatnya. Karena khusyuk dalam sholat adalah intisari dan roh sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Oleh karenanya, kita harus berupaya, walaupun khusyuk itu berat, tapi kita harus berupaya untuk menggapai kekhusyuan di dalam sholat kita. Ya, bagaimana caranya? Pertama adalah, ya, dengan datang lebih awal. Jadi setelah adzan atau bahkan mungkin lebih sebelum adzan sudah datang ke masjid, ini lebih utama. Kenapa? Karena orang kalau datang lebih awal, dia ada waktu untuk pemanasan, mukaddimah, ya, untuk sholat sunnah, untuk berdoa kepada Allah SWT, untuk membaca Al-Quran, sehingga tatkala nanti sholat wajib, dia sudah siap. Tentu hal ini berbeda dengan orang yang datang masbuk, apalagi kesusu-kesusu, ya, tergesa-gesa, nyampe-nyampe ngos-ngosan, ngejar rukuknya imam, ya, tentu itu berbeda. Yang kedua, caranya adalah hendaknya kita tadabbur, ya, berusaha untuk memahami, ya, makna yang kita baca. Ketika kita mengatakan Allahu Akbar, ketika kita membaca doa istiftah, ketika kita membaca surat Al-Fatihah, kita berusaha untuk memahami artinya. Maklum, kita ini bukan orang Arab. Jadi kadang-kadang cuma ngomong Arab, ya, baca bacaan-bacaan Arab tapi enggak ngerti artinya. maka memahami artinya Allahu Akbar itu apa sih artinya, terus kita renungkan, oh Allah Maha Besar, berarti segala sesuatu selain Allah SWT itu kecil, pekerjaan kita, ya, jabatan kita, ya, dunia kita, harta kita, keluarga kita, semuanya kecil. Yang lebih besar adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun kesibukan kita, jangan sampai melalaikan dari salat kita karena Allah Maha Besar. Demikian seterusnya. Kalau orang merenungkan apa yang dia baca, maka ini akan memotivasi dia, ya, untuk khusyuk di dalam salatnya. Yang ketiga adalah kita merasa bahwa sholat kita ini adalah sholat perpisahan. Ini yang paling terakhir. Ya, ya Allah, ini rukuk saya, sujud saya yang terakhir. Bisa jadi setelah ini saya tidak bisa lagi rukuk dan sujud kepadamu. Orang yang merenungkan bahwasanya ini adalah sholat terakhirnya, ya, maka dia akan berusaha untuk memperbaiki, ya, semaksimal mungkin sholatnya. Nabi SAW mengatakan, "Solli salata muwaddi." Salatlah seperti orang yang pamitan. Ya, orang yang pamitan. Mungkin setelah ini enggak bisa salat lagi. Ya, kita mengakui bahwa amal kita itu dikit dan kita semuanya utuh kepada bekal ketika nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengingat kematian, mengingat seperti itu, dia akan termotivasi untuk memperbaiki sholatnya. Yang keempat yaitu agar kita bisa khusyuk dalam sholat kita, kita tumakninah. Tumakninah itu artinya kita pelan-pelan, tenang, ya, nggak pakai patas, nggak pakai kayak orang dikejar-kejar, ya. Nah, ini penting karena tumakninah ini adalah satu kewajiban dalam sholat. Orang yang tidak tumakninah dalam sholatnya nggak sah. Makanya ketika Nabi SAW mendapati ada seorang yang gak tumakninah dalam sholatnya, sholatnya patas kayak orang balapan, maka Nabi SAW menyuruhnya untuk mengulang sholatnya. Salli fa innaka lam tusalli. Sholatlah karena kamu sesungguhnya belum sholat. Ya, apalagi bentar lagi nih udah Ramadan nih, biasanya terawih. Ya, balapan-balapan. Sampai nalisan sampai jam piro? Jam 8. Wah, enak anak ngene musolahku. Setengah 8 semari. Cepet-cepetan, ya. Apalagi kalau yang Blitar, ada yang dulu 23 rakaat cuman 7 menit. Nah, itu. Ya, itu tidak sah salatnya. Bagaimana akan khusyuk kalau kemudian dia tidak tumakninah dalam salatnya? Harus khusyuk. Harus tumakninah dalam salat. Kemudian juga di antara kiat agar kita khusyuk dalam salat kita adalah menghilangkan segala hal yang bisa mengganggu kekhusyuan kita. Segala hal yang bisa mengganggu kekhusyuan kita, maka hilangkan. Itulah kenapa Nabi SAW melarang kita sholat, ya, sambil ngempet, menahan BAB, menahan kencing. Ini gak boleh. Sampai merem-merem, ya, mules, diempetnya. Atau kita lapar dan kita pengen untuk makan dan makanan sudah disiapkan. Kata Nabi, la salata bihadrati ta'am wala huwa yudafi'uhul ahdasa. Tidak ada salat kalau makanan sudah dihidangkan. Ya. Dan kita pengin dan sudah disiapkan. Bukan masih nyari warung, ya, bukan. Ini sudah disiapkan nih. Dan kita juga pengin untuk makan. Dahulukan makan dulu. Bukan ini berarti mendahulukan perut daripada ibadah, bukan. Supaya ketika kita sholat lebih khusyuk. Timbang sholat mikir soto. Nah, wah, mau mangan disi lah enak. Nah, tambah gak khusyuk semuanya sholatnya nanti. Ya, mau mangan kerawu disi lah enak. Ya. Jadi malah gak khusyuk. Nabi menyuruh kita untuk mendahulukan makan. Ya, daripada nanti mengganggu kekhusyuan kita. Demikian juga wala yudafi'ul ahbathan. Ya, jangan sholat itu kemudian sambil menahan BAB, menahan ini. Kalau memang enggak kuat, mules, mendingan apa? Batalkan. Ya, mantapkan. Semua itu demi apa? Kehusyuan. Demikian juga segala hal yang mengganggu. Ini bukan cuma dua itu toh, itu cuma contoh. Ya, termasuk misalkan tulisan-tulisan yang bisa mengganggu. Makanya kalau kita sholat jangan pakai ya baju atau kaos yang ada tulisan-tulisan di belakangnya. Sakno yang belakang, nanti baca nanti. Ya, gajah duduk. Lah di pojok. Ya, atau kadang-kadang kaos tuh terutama. Biasanya banyak tulisan-tulisan. Ya, ono tulisan percuma ganteng. Ya, kalau istrinya cuma satu. Duh. Ya apa ini nyindir saya lah nih. Nanti malah apa? Malah ganggu orang yang di belakangnya. Sholat malah baca kaos di depannya. Nah ini. Ya. Jadi jangan menjadi sebab ya rusaknya sholat orang lain. Demikian juga ya yang perlu diingatkan juga termasuk yang ganggu kekhusyuan yaitu HP. Ya, HP. Sering kita masuk HP belum di silent sehingga pas sholat berdering. Ini bisa mengganggu kekhusyuan dalam sholat. Apalagi kalau yang berdering dangdutan. Nah, kasih do sholat goyang kayak gini. Nah, ini mengganggu. Jadi segala hal yang bisa mengganggu ini harus dihilangkan. Ya, harus kita mengutamakan kekhusyuan di dalam sholat-sholat kita. Baik. Selanjutnya kata beliau wa qad ja'ala Allahu qurrata 'ainihi wa na'imahu fis shalah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan penyejuk mata Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kebahagiaan beliau, kenikmatan beliau adalah ketika salat. Masyaallah. Kebahagiaan Nabi, ketenangan batin Nabi itu kalau salat. Ya, makanya salat ini kalau boleh dikatakan ya obat anti galau. Orang kadang galau, stres, ya ada masalah sumpek. Ya, obatnya adalah salat. Kadang ada orang itu salah. Orang lagi masalah, perginya ke ya, maaf, kadang-kadang perginya malah ke tempat-tempat maksiat. Ya, ke diskotik, ke kafe. Enggak menyelesaikan masalah, malah menambah masalah. Ya, kalau kita pengin ketenangan, ada masalah seberat apapun itu, pergi ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Pergi ke masjid, tumpahkan ya kegelisahan kita, ya sampaikan curhat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ kita akan mendapatkan apa? Ketenangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman. Dan sering kita sampaikan kalau ada ayat didahului dengan wahai orang-orang yang beriman berarti ayat tersebut ayat yang penting sekali untuk diperhatikan. Dan ayat tersebut merupakan konsekuensi dari keimanan. Kata Allah, mintalah pertolongan kalian dengan sabar. Artinya kalau ada masalah, ya kuatkan diri kalian dengan sabar. Kalau ini mudah dipahami ya. Ya. Was-shalah dan sholat. Kalau orang kena musibah sabar itu maklum dipahami. Tapi dalam ayat ini Allah mengatakan kalau kalian ada masalah, sholatlah. Ya, kenapa? Karena dengan sholat orang akan merasakan ketenangan. Dengan sholat orang akan merasakan kesejukan batin. Ya, makanya Nabi kalau ada masalah sholat. Kana Nabi sallam idza hasabahu amrun fazi'a ila sholat. Nabi itu kalau ada masalah menimpa beliau, jangan kira yang punya masalah itu cuma kita saja. Nabi lebih banyak masalahnya. Ya, beliau kalau tertimpa masalah musibah fazi'a ila sholat, segera beliau apa? Sholat. Masih ingat kisah Juraij, seorang ahli ibadah, ya, yang ketika dipanggil oleh ibunya mendahulukan sholat sunnahnya daripada ibunya, sehingga ibunya apa? Berdoa, ya Allah jangan matikan Juraij sampai dia melihat wajah wanita pelacur. Akhirnya ada seorang wanita yang menggodanya, wanita berzina, pelacur, ya, tapi dia ahli ibadah, dia enggak tergoda. Terus wanita tersebut berzina dengan pengembala kambing. Tak ada akar rotan pun jadi. Kemudian setelah setelah berzina, setelah hamil, pelacur tersebut kemudian menuduh bahwasanya anaknya adalah anak Juraij. Akhirnya orang-orang ramai, ya, demo ke rumahnya, ke tempat ibadahnya Juraij. Wahai Juraij, jangan sok ahli ibadah, keluar kamu, tanggung jawablah. Ini tentu fitnah, tuduhan, masalah. Ini kalau kita di geruduk orang banyak seperti itu, terus dituduh yang bukan-bukan, ini kan masalah besar, ya, masalah yang sangat besar. Tapi apa yang dilakukan oleh Juraij, sang ahli ibadah tersebut, ini yang menjadi faedah bagi kita. Ketika dia dituduh seperti itu dan itu masalah besar, dia mengatakan, berikan waktu kepadaku untuk sholat dua rakaat. Ya, setelah sholat dua rakaat, baru kemudian dia keluar. Mana yang katanya bayi saya itu, ya, didatangkan, kemudian dicolek sama dia, man abu, siapa bapakmu? Bayi tersebut kemudian bisa ngomong, abi ra'il ghanam, bapakku adalah pengembala kambing. Orang-orang langsung, ya, geger. Wah, ternyata salah kita ini, ya, terbawa hoaks ini. Ini makanya jangan gampang-gampang menerima apa, ya, isu gosip yang belum tentu apa benar. Nah, ini pelajaran penting juga. Udah demo-demo, udah teriak-teriak, nggak taunya salah, ya, nggak taunya salah. Intinya ma'asyiral muslimin, pelajaran penting dari sini adalah masalah apapun yang menimpa kita, jangan lupa untuk, ya, sholat, kembali ke rumah Allah Subhanahu wa taala, gelar sajadah, ya, curhat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka masalah tersebut akan, ya, akan terasa ringan bagi kita. Masalah apapun, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah kesehatan, ya, dan masalah apapun yang menimpa kita, ya, hendaknya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah nyari Ali bin Abi Thalib, ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam nyari ke rumahnya, ya, Fatimah, enggak ada Ali bin Abi Thalib. Ternyata Ali lagi tengkar sama Fatimah, putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib ketika ada masalah dengan istrinya? Pergi ke masjid. Ya, sampai tidur di situ. Dicari sama Nabi, didatangi oleh Nabi. Lalu kata Nabi, "Kum ya Aba Turab." Bangunlah wahai bapaknya tanah, Abu Turab itu gelarnya. Dan itu gelar yang paling disenangi oleh Ali bin Abi Thalib. Karena yang manggil adalah Nabi, yang ngasih Nabi gitu ya. Ya. Apa pelajaran penting dari sini? Masalah apapun yang menimpa kita, termasuk masalah keluarga, lagi tengkar sama istri, misalkan, pergi ke masjid, sholat. Ya, timbang tukaran nang kono, piring berterbangan, ya, tambah masalah, ruwet, mendingan apa? Keluar dulu, cari masjid, sholat, tenangkan, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan melembutkan, ya, hati, ya, semuanya. Demikian. Walam yaskhalhu dhalika an mura'atil ma'mumin ma'a kamali khuduri qalbih. Ya, walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam perhatian dengan salatnya, tapi beliau tetap juga memperhatikan, ya, makmumnya. Artinya Nabi itu enggak egois. Bukan hanya yang penting kekhusyuan salatnya saja. Ya, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memperhatikan makmumnya. Ya, memperhatikan jamaahnya. Maka ini perhatian penting bagi para imam, hendaknya, ya, di samping dia memperhatikan kekhusyuan sholatnya, tumaknina sholatnya, hendaknya juga memperhatikan situasi dan kondisi jamaahnya. Wa kana yadkhulu fis shalah wa huwa yuridu italataha fayasma'u buka'as sawi fayukhaffifuha makhafata an yashqa 'ala ummi. Ya, pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, kemudian pengin memperpanjang bacaannya. Ternyata Nabi mendengarkan suara tangisan anak kecil. maka Nabi mempercepat bacaannya karena khawatir akan memberatkan ibunya. Maksudnya kalau dulu ibu-ibu juga, wanita-wanita juga sholat bersama Nabi SAW, dan ini menunjukkan wanita boleh sholat ke masjid, berjamaah ke masjid ya, walaupun yang paling afdal adalah di rumah, tapi kalau tidak mengandung fitnah dan diizinkan oleh walinya boleh. Dulu wanita-wanita zaman Nabi SAW juga kadang-kadang sholat di masjid bersama Nabi SAW. Nah, Nabi SAW pengen membaca surat yang lebih panjang, tapi ternyata beliau mendengar suara tangisan ya anak kecil yang ikut sholat bersama ibunya. Biasanya kalau ada anak bayi, anak kecil nangis, pertama ganggu yang lain ya, sholat akhirnya kurang khusyuk. Yang kedua, apalagi orang tuanya, ya, pengen segera selesai sholat supaya bisa ngemong anaknya. Ya, andaikan boleh, ya, wis langsung ditutup mulutnya anaknya. Ya, kan andaikan boleh, tapi kan susah. Ya, susah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui perasaan ibunya tersebut. Makanya dipercepat. Ini menunjukkan bahwasanya seorang imam hendaknya pertama meringankan, ya, meringankan. Ada meringankan itu ada dua macam. Pertama, meringankan bacaan, jangan terlalu panjang sehingga memberatkan jamaah. Ya, baca surat Al-Baqarah total. Makanya dulu ada seorang sahabat ngimami baca surat Al-Baqarah, Ali Imran, dimarahi sama Nabi. Afattanun anta ya Mu'ad? Apakah kamu pembuat fitnah wahai Mu'ad, melarikan manusia karena terlalu apa? Panjang. Terlalu panjang. Tapi jangan dijadikan dalil juga, berarti kul huwaile, enggak usah dowo-dowo, enggak juga. Ya. Kemarin atau sebelumnya sudah kita sampaikan, meringankan bacaan itu yakni yang sesuai dengan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu meringankan bacaan yang pertama. Yang kedua, meringankan karena ada sebab. Meringankan karena ada sebab. Jadi meringankan itu ada dua macam. Ada yang asli, jangan sampai berlebihan, bacaannya terlalu panjang. Yang kedua, meringankan karena adanya sebab. Seperti tadi, karena ada yang nangis ya misalkan. Atau misalkan listrik mati. Ya, listrik mati, kipasnya mati, AC-nya mati, ya, panas kabeh. Wis, ya, apa namanya? Keringetan semuanya. Ini kan biasanya menjadikan kita sudah enggak fokus lagi untuk sholat. Maka di sini imam jangan dilama-lamain juga. Hendaknya dia untuk apa? Meringankan bacaannya. Demikian seterusnya. Ya, apalagi kalau misalkan ada rame-rame misalnya. Ya, di luar rame-rame, entah ada kecelakaan misalnya. Itu kan akhirnya kita juga enggak, ya, namanya orang biasanya ada kepo ya namanya ya. Ada misalkan tuh rame-rame. Nah, kita lagi sholat juga pengin tahu sebenarnya. Ya nopo iki rame-rame ya. Nah, kan gitu. Sehingga menjadikan kita enggak fokus. Ya. Atau ada suara gempa. Nah, ini hendaknya dipercepat. Wa kadzalika kana yusalli al-fardha wa huwa hamilun Umamata binti ibnatihi ala atikihi idza qama hamalaha wa idza raka'a wa sajada wa dha'aha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat fardu ya, dan beliau sambil menggendong Umamah, putri dari putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Zainab. Ya, Zainab binti Nabi. Ya, ini anak dari Abul As ibnu Rabi. Abul As ibnu Rabi. Karena Nabi SAW putrinya bukan hanya Fatimah ya, ada Ruqayyah, ada Ummu Kulsum, ada Zainab. Ya, ada Zainab. Ya, Zainab ini yang menikah dengan Abul As ibnu Rabi. Abul As ibnu Rabi. Nah ini ketika orang tuanya sakit atau orang tuanya meninggal, ini anak lupa sakit atau meninggal, sehingga dibawa oleh, digendong oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Maka ini menunjukkan boleh seorang ketika sholat kemudian sambil menggendong apa anaknya, ya, sambil menggendong anaknya. Tidak mengapa. Idza qama hamalaha, ketika berdiri digendong. Wa idza raka'a wa sajada wadhaha, kalau mau rukuk dan sujud diletakkan. Nanti berdiri digendong lagi. Gerakan seperti ini adalah gerakan yang diperbolehkan. Ya, gerakan seperti ini adalah gerakan yang diperbolehkan. Ya. Wa kana yusalli fayaji'ul Hasan wal Husain fayarkabani ala dhahri. Pernah juga Nabi salat, datang cucunya Hasan dan Husain. Ini putra cucu Nabi dari Ali bin Abi Thalib dan Fatimah. Ya. Langsung karena Nabi pas sujud dijadiin kuda-kudaan. Nah, namanya anak-anak ini. Ya. Jadi pas Nabi sujud, Hasan Husain ya naik di punggungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayuti lus sajdata. Nabi pun kemudian apa? Memperpanjang, memperlama sujudnya. Kenapa? Karahiyata an yulqiyahu an dhahrihi. Karena khawatir nanti mengganggu Hasan dan Husain. Nanti kalau langsung begini, langsung tegak, langsung berdiri, duduk, nanti menjadikan jatuh. Jadi agak lama ya. Dia enak-enak nodisi. Bentanek. Ya. Nah, ini menunjukkan juga bagaimana cintanya Nabi SAW dan sayangnya Nabi kepada anak-anak kecil. Ya, ya, Nabi SAW itu sayang kepada anak-anak kecil, sayang. Bahkan disebutkan dalam hadis Abu Syekh dalam Akhlaqun Nabi SAW, dihasankan oleh Syekhul Albani, Nabi itu ketika Hasan atau Husain bayi, Nabi itu bahasa kita mudang gitu. Ya, jadi menjulurkan apa? Lidahnya. Sampai bayi tersebut pengin merangkul lidahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi pernah juga menghibur ketika ada namanya seorang anak kecil, ya, burungnya meninggal dunia, dihibur sama Nabi, "Ya Aba Umair, ma fa'ala Nuhair?" Wahai Abu Umair, ya, gimana keadaan burungmu, yaitu Nuhair? Jadi Nabi SAW, beliau juga salam kepada anak-anak kecil. Maka ini akhlak yang indah dari Nabi SAW yang dicontohkan kepada kita semuanya. Maka hendaknya bagi kita untuk memiliki cinta dan kasih sayang kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, demikian juga anak-anak kecil. Ya, anak-anak kecil. Wa kana yusalli, Nabi pernah sholat juga. Fataji'u Aisyah, datang Aisyah. Fayamsi fayaftahu lahal bab. Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya berjalan membukakan pintu untuk Aisyah. Ya, summa yarji'u ila musalla, kemudian Nabi balik lagi melanjutkan sholatnya. Jadi gerakan seperti ini gerakan yang dibolehkan. Makanya gerakan di dalam sholat itu para ahli fikih menyebutkan gerakan di dalam sholat itu ada beberapa macam. Ada gerakan yang wajib. Ada gerakan yang wajib. Gerak tapi wajib. Contoh yaitu kalau gerak untuk menghadap kiblat. Antum misalkan sholat, kemudian kiblatnya salah. Terus ada orang betulin, "Pak, maaf Bapak, kiblatnya salah, yang benar ke sini." Antum ketika sholat terus gerak ke kiblat yang benar, ya, hukumnya apa? Wajib. Walaupun dalam sholat antum harus gerak, pindah, meluruskan kiblatnya. Ya. Enggak apa-apa, gerakan seperti itu malah hukumnya malah wajib karena menghadap kiblat dalam sholat hukumnya wajib. Ya, makanya dulu ketika sebagian sahabat ya sholat subuh, kemudian ada yang memberi kabar kepada mereka bahwa sudah turun ayat perubahan kiblat dari Masjid Al-Aqsa ke Ka'bah, langsung Pak, di tengah-tengah sholat mereka Pak, nggak pakai nunggu, sholat nanti duhur aja lah, baru kita Pak, baru kita puternya itu ganti kiblatnya, enggak. Saat itu juga mereka apa? Langsung ganti posisi kiblatnya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya para sahabat sangat bersemangat, enggak pakai nunda-nunda ya untuk menjalankan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ada gerakan yang hukumnya sunnah. Yaitu kalau gerak untuk melakukan hal yang sunnah. Seperti misalkan untuk mendekat ke sutra. Jumhur ulama mengatakan ya, sutra atau mendekat ke sutra itu hukumnya sunnah. Jadi misalkan ada kita sudah pakai sutra, sutranya orang, orangnya kabur. Kadang-kadang sering juga ya kita ngadap pakai sutra orang, nggak taunya orangnya pergi misalkan. Maka boleh bagi kita untuk berjalan mendekat dan itu hukumnya sunnah. Atau ada kekosongan di saf depan, kemudian kita maju untuk mengisi kekosongan tersebut, maka gerakan seperti ini gerakan yang sunnah. Yang ketiga, ada gerakan yang haram. Ya, ada gerakan hukumnya haram. Apa hu? Yaitu kata para ulama, gerakan yang banyak terus menerus, ya, gerakan yang banyak dan terus menerus bukan karena kemaslahatan sholat. Sehingga orang kalau melihatnya, mereka mengatakan ini orang nggak lagi sholat. Ya, misalkan ada orang pas sholat tulenan HP, pas sholat nulis WA, ya, bikin status Facebook, ya, jawab. Ini pas lagi sholat nih, ya, pas lagi sholat. Orang yang melihat pasti akan mengira ini nggak lagi sholat ini. Udah banyak gerakannya, udah itu mulai takbiratul ikhram sampai salam, utak-utak HP. Ya, maka gerakan seperti ini haram dan membatalkan sholat. Dan membatalkan sholat karena nggak ada kemaslahatan, nggak ada kemaslahatan untuk sholat. Baik, yang keempat, ada gerakan yang hukumnya makruh. Ya, gerakan yang hukumnya adalah makruh, yaitu gerakan yang banyak, ya, tapi tidak terus menerus, atau sedikit juga, tapi bukan karena hajat, bukan karena kebutuhan. Maka itu hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh. Contohnya yang disebutkan oleh para ulama, contohnya farqa'atul asabi. Farqa'atul asabi. Apa? Kertekan bahasa Jawa ini. Kertekan ini lho, Pak. Ya, pas salat biasanya nah, kertekan gini, diunekno kabeh. Kertek, kertek. Tangane, mari ngono gulune. Ya. Mari ngono sikile, ya. Wah, muni kabeh. Mari ngono pinggange. Nah, iki malah tek salat ta malah tek senam iki. Nah, jadi kadang-kadang ada orang seperti itu ya. Nah, ini makruh hukumnya. Hukumnya adalah makruh. Karena itu bukan untuk suatu kebutuhan, ya, bukan suatu hajat. Ya, nanti bisa ditunda nanti setelah salat lah. Ya kan gitu. Tapi enggak sampai membatalkan karena ini tidak banyak dan tidak terus-menerus. Biasanya seperti itu. Atau orang misalkan mainan jerawat, ini makruh. Orang dolenan jerawat dipitesi. Ya. Atau dolenan maaf upil misalkan, urek-urek sampai ketemu. Ya. Nah. Atau apa lagi? Dolenan jenggot, ya, atau apa namanya, ya, garuk tapi terus menerus mulai takbiratul ikhram sampai salam gitar terus misalnya. Nah, baik, ada yang terakhir yaitu gerakan yang boleh, yaitu gerakan yang banyak tapi untuk kemaslahatan sholat, atau sedikit karena memang ada kebutuhan, ya, sedikit ada kebutuhan. Misalkan gerakan yang banyak tapi memang untuk kemaslahatan sholat, misalkan ketika kita sholat terus ada ular, boleh bagi kita untuk apa? Memukulnya terlebih dahulu. Kan itu apa namanya, kemaslahatan. Timbang kok pas sujud dicokot ular, kayak iso lanjut lah. Nah, atau sedikit tapi memang ada kebutuhan. Misalkan ada nyamuk, misalkan kita ceples. Penting ojo ceplas-ceples terus berbeken, ya. Tapi kalau memang ini ada yang gigit kita, ya, atau gatel, boleh kita garuk sedikit. Tapi jangan terus-menerus tadi, itu nanti makruh jadinya. Ya, tapi kalau untuk satu kebutuhan maka tidak mengapa. Wa kana yabki fiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah ya nangis dalam salat. Wa yatanahnah lihajah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yatanahnah. Yatanahnah itu berdehem. Berdehem. Wa kana yusalli hafiyan tara wa muntailan ukhra. Adalah Nabi sallallahu kadang salat enggak pakai sandal, kadang pakai sandal. Baik. Ini menunjukkan pertama boleh orang itu salat ya, kemudian nangis dalam salat itu tidak membatalkan. Ya, tidak membatalkan apa? Salat. Ya. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis ya, itu karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baca ayat tentang neraka, nangis. Bahkan kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, salat ya sambil kayak apa namanya? Suara tangisannya itu didengar oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah berdehem untuk suatu hajat. Nah, ini menunjuk boleh berdehem kalau memang ada hajat. Ya. Ada hajat misalkan ada tamu, misalkan ada tamu. Orang ngetok-ngetok misalkan, kita berdehem menunjukkan bahwa kita ada. Ada. Ya, tapi lagi sholat dikeraskan bacaannya terus berdehem enggak apa-apa. Itu ada hajat, keperluan. Yang enggak boleh berdehem enggak ada hajat. Imami dawa titik. Ya. Kok tambah dawa baru. Tambah dibanget noh. Nah, ini ya. Kadang-kadang kita sebagian makmum seperti itu. Berdehem seakan-akan itu peluit. Sojok suwi-suwi. Nah, itu yang enggak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi melakukannya itu kalau ada hajat. Kemudian yang ketiga tadi yaitu masalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau salat kadang pakai sandal, kadang tidak pakai sandal. Ya. Nah. Bahkan Rasulullah SAW menyuruh kita untuk menyelisih orang-orang Yahudi, karena orang Yahudi itu salatnya tidak pakai sandal. Tapi ini bukan suatu hal yang wajib. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah beliau salat enggak pakai sandal. Enggak pakai sandal. Apalagi masjid pada zaman kita berbeda dengan masjid pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi, Pak, enggak ada karpet, enggak ada keramik seperti ini, sehingga mereka pakai apa? Pakai sandal, kadang sepatu gitu. Ya, kalau sekarang sampean masuk masjid yang ada keramiknya, ada diseneni tamir ya. Pegel-pegel ya, ngersi. Nah, jadi beda antara zaman dulu dengan zaman sekarang. Maka kita kalau mau mempraktekkan, praktekkan tapi jangan di masjid yang ada keramik atau ada karpetnya. Terus di mana? Itu bisa di rumah sendiri. Pas sholat malam misalkan praktekkan, atau pas sholat id. Kalau sholat id kan di lapangan, ya itu pakai. Ya, jadi salah juga orang menganggap bahwasanya tidak boleh pakai sandal secara mutlak, itu nggak boleh, itu salah. Tapi salah juga kalau kemudian kita untuk menerapkan, wah ini perintah Nabi, akhirnya kayak orang badui ya masuk masjid. Saya pernah loh di sana dulu lihat ada orang badui masuk di masjidnya, masjid kita, masjid Syekh Utsaimin saat itu, pakai sepatu bot lumpur lagi. Saya jadi teringat dulu, oh iya namanya badui ya, dulu zaman dulu ada yang kencing di masjid ya begini ini ternyata ya. Jadi pakai sepatu bot masih lumpuran mungkin dari sawah gitu masuk masjid. Nah, ini juga keliru. Karena itu malah mengotori apa? Masjid yang harus kita jaga kebersihannya. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.